Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat ini dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu agama. Kita berharap bahwa amalan kita ini termasuk amalan yang ikhlas dan menjadi timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Ikhwani fillah rahimakumullah, seperti yang diketahui bersama bahwa tema pada saat ini terkait tentang ukhuwah dalam pandangan para ulama salaf, atau yakni ukhuwah Islamiyah antara Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin. Ikhwani fi din rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bahwa al-ukhuwah, persaudaraan sesama muslim dan lebih-lebih sesama ahlus sunnah as-salafiyin, orang-orang yang ingin betul-betul mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam, merupakan suatu amalan yang sangat diperintahkan oleh Islam. Dan sangat penting lebih-lebih kita berada pada zaman di mana hubungan di antara muslimin telah tercerai-beraikan oleh berbagai macam kepentingan. Dulu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, waqad sarat 'amatu mu'akhatin nas 'ala amri dunya wa dhalika la yajdi min Allah syai'a. Persaudaraan dan hubungan antara orang-orang sekarang ini kebanyakannya karena urusan-urusan duniawi, dan ini tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Itulah kenyataan yang kita dapati di masa ini, lebih-lebih ya, melebihi apa yang tentunya dulu dikatakan oleh Abdullah bin Abbas di masa itu. Kalau di masa itu sudah seperti itu, bagaimana dengan masa ini? Seperti yang saya katakan, sehingga hubungan di antara muslimin senantiasa karena urusan duniawi dan begitu mudah terputus dan bercerai-berai. Belum lagi hubungan yang tercerai-berai dikarenakan berbagai penyimpangan-penyimpangan agama. Al-Ahzab, kelompok-kelompok, entah itu kelompok-kelompok yakni semata-mata karena urusan duniawi kelompok politik misalnya, atau kelompok-kelompok yang mungkin niatnya karena urusan agama, jamaah-jamaah dakwah ini juga ketika mereka tidak berjalan di atas sunnah menjadi potensi yang sangat kuat dalam mencerai-beraikan umat. Dan kenyataan telah kita lihat dengan begitu nyata. Dan ini sebagai bukti kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat ikhtilafan katsira, banyak perbedaan, banyak perselisihan. Nah, apa yang disabdakan Rasulullah bagi kita yang hidup di masa ini dan mencermati, melihat, ya, maka begitu nyata di hadapan kita kebenaran sabda Rasulullah tersebut. Oleh karena itu, bila kita menghendaki suatu ukhuwah di antara muslimin, maka semua muslimin harus kembali kepada ajaran yang benar. Rasulullah mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Kalau begitu kalian ikuti sunnah supaya tidak seperti itu. Wasunnatil khulafa'ir rasyidin 'addu 'alaiha binawahid. Dan sunnah para khulafa'ur rasyidin gigit dengan gigi geraham. Sekuat-kuatnya dipegang sunnah Rasulullah. Dan iyyakum muhdatsatil umur, tinggalkan perkara-perkara yang bid'ah, bid'ah pemikiran, bid'ah amalan, karena itu juga merupakan potensi tercerai-berainya umat dengan sebab bid'ah-bid'ah. Nah, jadi kaum muslimin bila hendak menjalin ukhuwah, itu kuncinya sebetulnya, kembali kepada Islam yang benar. Tapi kenyataannya kita melihat kaum muslimin walaupun sudah sering diajak kembali kepada Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar, walaupun mereka juga mengerti kewajiban seorang muslim kembali kepada Quran dan sunnah, kenyataannya banyak dari mereka yang tidak mengikuti seruan-seruan tersebut. Tetap saja pada kelompok-kelompok mereka, jamaah-jamaah mereka, golongan-golongan mereka, fanatik dengan partai-partai, dan macam-macam. Sehingga terus perselisihan itu berjalan, tidak kunjung habis. Dan memang seperti itu akhirnya, ya, menjadi yakni bukti daripada sunnatullah yang berjalan, di mana kaum muslimin akhirnya saling bahkan memerangi di antara mereka, bukan sekedar permusuhan, sampai sebagiannya saling memerangi di antara mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, dalam kondisi seperti ini, ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyun akhirnya mendapat berbagai macam cobaan dan ujian ketika mereka hendak menjalin ukhuwah di atas sunnah, sama-sama ingin mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti ajaran Islam yang benar. Kita semuanya dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal karena itu, ya, saya bertemu dengan antum dan antum bertemu dengan saya, antum bertemu dengan yang lain. Tidak ada jalinan yang mengikat kita semua kecuali sama-sama ingin mengikuti sunnah Nabi yang sesungguhnya. Nah, ketika itu berjalan, maka orang-orang yang tidak sejalan dengan jalan ini Akhirnya mereka membenci dan memusuhi, bahkan sekali lagi memerangi ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga ahlu sunnah wal jamaah di masa ini dan di negeri kita, kita rasakan menjadi musuh bersama bagi orang-orang yang tidak sejalan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Yang liberal memusuhi ahlu sunnah, yang takfiri suka mengkafirkan orang juga memusuhi ahlu sunnah, yang sufi juga memusuhi ahlu sunnah wal jamaah salafi, ya, yang aqlani suka mengkultuskan akal, akal-akalan, ya, begitu lebih layak dikatakan, juga memusuhi ahlu sunnah. Yang syiah memusuhi ahlu sunnah. Semua yang yani ahli bid'ah dengan berbagai macamnya, baik bid'ah yang besar maupun bid'ah yang tidak sebesar itu, juga memusuhi ahlu sunnah. Sampai orang-orang yang juga mengaku ahlu sunnah tapi melenceng pun juga ikut memusuhi ahlu sunnah salafi. Jadi ahlu sunnah wal jamaah salafi yang sesungguhnya itu menjadi musuh bersama bagi mereka. Dan tentu antum, kita semua dan antum merasakan hal itu. Ya. Baik kita dalam pergaulan maupun ketika kita membaca berbagai artikel dan mendapati, kita akan melihat begitu gencar serangan itu dilancarkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tidak ada sebab kecuali apa? Kecuali karena Ahlussunnah wal Jamaah betul-betul ingin menegakkan Islam yang benar dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dengan tasfiyah dan tarbiyah. Ya, ingin membersihkan kemudian mendidik umat di atas Islam yang bersih. Itulah sebabnya mereka kemudian benci dan memusuhi. Maka dalam kondisi seperti ini, betapa perlunya kita sebagai sesama Ahlus Sunnah Salafiyin untuk betul-betul menjalin ukhuwah yang kuat. Jangan kita sudah menjadi musuh bersama, kita sendiri saling bermusuhan, ya, padahal kita sejalan di atas akidah dan manhaj, ya, dan ibadah. Maka ini kalau terjadi yakni saling bercerai-berai di antara ahli sunnah itu sendiri akan menjadi suatu kelemahan dan kesedihan, ya, dan penghalang bagi tersebarnya dakwah ahli sunnah wal jamaah. Allah mengatakan, ya, wala tanazza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian saling tanazza'u, saling berselisih, fatafshalu, akhirnya kalian gagal. Program-program dakwah yang mestinya berjalan dengan baik akhirnya gagal. Pelaksanaan ibadah yang mestinya terwujud dengan benar, dengan baik, gagal. Wa tadhhabu rihukum, kekuatan kalian juga akhirnya apa? Hilang. Kewibawaan hilang. Kenapa? Karena tidak terjalin ukhuwah yang benar, tidak terjalin ukhuwah yang kuat di antara ahlu sunnah yang sama-sama berada di atas manhaj yang benar. Maka kita ingat dulu pesan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dalam salah satu wasiat-wasiat beliau. Beliau mengatakan, ya ahlu sunnah, tarafaku, fa innakum min aqallin nas. Wahai ahlu sunnah, hendaknya kalian tarafaku, saling berlemah lembut di antara kalian. Dalam arti, kalau begitu harus saling menjaga hubungan dengan baik. Kenapa? Fa innakum min aqallin nas, kalian itu termasuk manusia tersedikit, golongan tersedikit di antara yang lain. Nah, coba kita perhatikan. Memang seperti itu, ya kan? Kita perhatikan diri kita sendiri dulu. Kita berada di suatu kampung. Siapa saja yang seperti antum di kampung antum? Kadang cuma satu orang, kadang dua orang, ya kan? Kadang cuma tiga orang. Tanya teman antum, antum berapa orang di desa antum? Ya saya sendiri, baru sendiri, satu. Di kecamatan antum berapa orang? Ya mungkin lima kecamatan. Kecamatan itu berapa desa? Ya, di kabupaten antum berapa? Oh mungkin ya 50. Ya mungkin itu kalau banyak. Sebagian kabupaten mungkin sedikit sekali. Jadi seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, fa innakum min aqallin nas. Kalian itu termasuk golongan manusia yang paling sedikit. Antum golongan lain, antum lihat golongan lain. Ya, kelompok-kelompok dakwah, organisasi-organisasi Islam. Ya. Ternyata banyak pengikutnya. Sampai-sampai kadang enggak bisa menghitung. Dalam satu desa kadang enggak terhitung. Yang punya datanya mungkin Pak Kepala Desa. Kita sendiri enggak tahu sudah jumlah mereka berapa. Nah, maka dari itu kata Al-Hasan Al-Basri, kalau kalian sudah seperti itu kondisinya, tarafaku, hendaknya kalian saling berlemah lembut di antara kalian demi menjaga ukhuwah. Ya. Demi menjaga kebersamaan. Karena di samping ini juga perintah Allah Azza wa Jal dan Rasulnya, kenikmatan dunia itu tidak tersisa kecuali beberapa hal di antaranya ini. Kalau kenikmatan dunia berupa ukhuwah di antara kita ini sudah hilang juga, kita sudah enggak merasakan lagi kenikmatan dunia kecuali sedikit sekali. Ya. Ahibbati fillah rahimakumullah. Makanya upaya menjalin ukhuwah yang kuat ini, menurut keterangan Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, termasuk a'zamul jihad, termasuk jihad yang terbesar. Disampaikan oleh beliau dalam kitab Wujubut Ta'awun, fa inna min a'zamul jihad as-sa'yu fi tahqiqi hadzal asl fi ta'lif qulubil muslimin wajtima'ihim 'ala dinihim wa masalihihim ad-diniyah wad-dunyawiyah fi jam'i afradihim wa syu'ubihim. Sesungguhnya di antara jihad terbesar, min a'zamil jihad, kata beliau, fi tahqiqi hadzal asl, yaitu dalam mewujudkan atau al-sa'yu fi tahqiqi hadzal asl, dalam usaha mewujudkan prinsip ini. Apa itu? Ta'lif qulubil muslimin wa ijtima'ihim 'ala dinihim. Bagaimana merekatkan qalbu kaum muslimin, mengumpulkan mereka, menyatukan mereka di atas agama. Ya, bukan di atas kepentingan duniawi, tapi ala dinihim, di atas landasan agama. Wa masalihihim ad-diniyah wa dunyawiyah, dan maslahat agama juga maslahat duniawi. Maslahat duniawi tentu ya yang enggak menyimpang dari agama maksudnya. fi jam'i afradihim wa syu'ubihim, semua itu dalam rangka menyatukan person-person mereka dan masyarakat atau suku-suku mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, itu yang dikatakan oleh ulama kita Syaikh Rahman Al-Sa'di rahimahullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, bila kita telusuri ayat maupun hadis, kita akan dapati memang inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah perintah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pada surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 dan 11. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah kaum mukminin itu merupakan orang-orang yang saling bersaudara. Ya. Allah sebut ikhwah, orang-orang yang saling bersaudara. Bukan mereka itu teman, bukan mereka itu sahabat. Lebih daripada itu, ikhwah, mereka itu orang-orang yang saling bersaudara. Apa yang mempertemukan mereka? Tidak lain kecuali iman. Innamal mu'minun. Fa'aslihu baina akhawaykum. Jadi kalau begitu, damaikanlah, perbaikilah antara dua saudara kalian. Ya. Ketika ada kerenggangan, ketika ada perselisihan, upayakan untuk mendekatkan, menyatukan, menghilangkan segala permusuhan dan kebencian di antara mereka. Dengan menghilangkan pula sebab-sebab yang mungkin akan menjerumuskan mereka kepada bentuk-bentuk perselisihan. Ya, aslih, perbaiki. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian diberi rahmat. Nah, ini juga ada isyarat bahwa kita dalam mendamaikan pun berusaha dengan takwa, bukan mendamaikan tapi dengan cara-cara yang bertentangan dengan takwa. Karena orang mendamaikan kadang berbagai macam cara yang mereka lakukan, ya kan? Mendamaikan dengan cara yang batil, dengan sama-sama misalnya kalau orang jahiliyah atau yang terpengaruhi tradisi jahiliyah, sama-sama menyembelih sembelihan untuk selain Allah sebagai bentuk perdamaian. Nah, ini bukan perdamaian dengan takwa. Allah katakan wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Damaikan dengan cara yang sesuai dengan Islam atau tidak bertentangan dengan Islam. Kemudian Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaum. Jangan sebuah kaum itu mengolok-olok kaum yang lain. Perhatikan rangkaian ayat 10 dan 11 ini. Setelah Allah menceritakan tentang hakikat hubungan muslimin bahwa mereka itu ikhwah, Allah kemudian melarang beberapa larangan. Ini menunjukkan bahwa larangan-larangan tadi berpotensi menghilangkan ikhwah. La yaskhar, jangan saling mengolok-olok. Nah, di sini ada isyarat sekali lagi, karena memang mengolok-olok itu akan memudarkan ikhwah, dan kenyataannya begitu. Dan kita tahu dengan jelas. Ya, ketika sebuah kaum mengejek yang lain, misalnya Jawa mengolok-olok yang dari Madura atau sebaliknya, Madura ya mengolok-olok yang dari Sasak atau sebaliknya, antara suku bangsa, ya, Jawa mengolok-olok yang dari Batak atau sebaliknya, padahal mereka muslimin atau sunnah misalnya. Nah, jangan. Atau sesama Jawa misalnya, sesama Madura misalnya, saling mengolok-olok, keluarga saya begini, keluarga kamu begitu, jelas akan menghilangkan ukhuwah. Maka kata Allah, la yaskhar qaumun min qaum, jangan lakukan ini. Hatta ayyakunu khairan minhum, bisa jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Bisa jadi seperti itu. Ya, karena kebaikan itu dengan apa? Ketakwaan. Nah, orang yang takwa enggak akan mengolok-olok. Yang mengolok-olok justru orang yang tidak takwa. Jadi malah biasanya yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Ya. Yang mengolok-olok mungkin karena apa? Karena merasa nasabnya tinggi. Yang diolok-olok karena apa? Karena nasabnya tidak tinggi seperti nasab dia, tidak keturunan bangsawan. Nah, apakah dalam Islam kebaikan itu dinilai dengan nasab seperti itu? Tidak. Kebaikan dinilai dengan ketakwaan. Jadi mungkin yang diolok-olok akan lebih baik kenyataannya daripada yang mengolok-olok. Siapa yang tahu? Allah yang Maha tahu. Makanya asa ayyakunu khairan minhu, jangan. Bisa jadi mereka lebih baik. Wala nisa'un min nisa'in, begitu pula kaum wanita terhadap kaum wanita yang lain. Allah sebutkan juga secara khusus di sini, setelah menyebutkan secara umum satu kaum terhadap yang lain, dan itu sebetulnya mencakup wanita dan pria. Laki-laki wanita sama saja, tapi Allah sebut secara khusus wanita juga. Di sini ada isyarat bahwa ini lebih banyak terjadi pada kaum wanita. Mereka lebih mudah untuk saling apa? Mengolok-olok. Entah dengan dasar dia lebih kaya, yang lain lebih miskin, dia lebih terhormat keluarganya daripada yang lain. Entah mungkin karena apa? Fisiknya menganggap dia lebih menawan daripada yang lain. Nah, di kaum wanita yang seperti ini lebih rawan, lebih sering terjadi. Maka secara khusus Allah katakan dan kaum wanita, hati-hati. Wala nisa'un min nisa'i, wanita terhadap yang lain jangan. Asa ayyakunna khairan minhunna, sejadi wanita-wanita tersebut yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian yakni apa talmizu, lamz itu ya mengolok-olok, menyindir, merendahkan dengan sindiran-sindiran. Ya. Jangan. Ini ya sebetulnya ada kaitannya juga dengan yang sebelumnya, lebih khusus, tapi ada bentuk-bentuk sindiran, kadang dengan ucapan, kadang dengan gerakan. Kalau yaskor mengolok-olok mungkin dengan terang-terangan. Nah, Allah katakan bahkan talmizu, sampai mengolok-olok dengan sindiran pun tidak boleh. Ya. Wala tanabuz bil alqab. Berikutnya, jangan pula kalian saling tanabuz bil alqab. Saling melontarkan julukan-julukan. Yang julukan-julukan ini maksudnya adalah ya julukan kerendahan. Ini juga sering terjadi. Jadi semuanya ini ya, kalau kita lihat ada benang merahnya, yaitu apa? Ya, intinya mengolok-olok, merendahkan yang lain, entah terang-terangan, entah dengan sindiran, entah dengan julukan-julukan. Yang itu banyak terjadi. Bi'salismu fusuku ba'dal iman, betapa jeleknya nama kefasikan itu setelah keimanan. Nah, menunjukkan bahwa itu merupakan perbuatan kefasikan. Wa man lam yatub faulaika humud dhalimun. Dan siapa yang tidak bertaubat, maka merekalah orang-orang yang zalim. Ikhwanakumullah rahimakumullah, ini sebagian ayat yang menunjukkan kepada kita tentang kewajiban ukhuwah. Dan ini perintah Allah Azza wa Jalla ya, agar kita menjalin ukhuwah dan menjaganya dari sebab-sebab yang akan merusaknya. Di dalam ayat-ayat yang lain juga didapatkan perintah-perintah tersebut, baik secara tegas maupun tersirat. Mungkin kita akan baca nanti di sela-sela pembahasan yang lain. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga mengisyaratkan kepada perintah saling berukhuwah, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa, hadis yang masyhur, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka baina asabi'ihi. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu ibarat suatu bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'dha. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Nah, Nabi umpamakan hubungan kaum mukminin di antara mereka itu seperti bangunan yang saling menguatkan, ya, sebagian terhadap yang lain. Ini suatu perumpamaan yang sangat jelas, dan Nabi SAW sering menyebutkan perumpamaan-perumpamaan memang untuk menggambarkan lebih nyata. Ya, bangunan seperti kita ketahui tidak berdiri sendiri, batunya atau semennya atau pasirnya atau gentengnya atau atapnya, tidak. Semuanya saling mendukung, semuanya saling menguatkan dan mengokohkan. Nah, inilah yashuddu ba'dahu ba'dha. Muslimin satu dengan yang lain, apalagi ahli sunnah satu dengan yang lain, harus saling menopang, saling menguatkan, saling membantu, saling membela, dan seterusnya. Wasyabbaka baina asabi'i, Nabi mengumpamakan lagi dengan tangan beliau. Syabbaka baina asabi'i, yakni menjalin antara jari-jarinya ini. Nah, jadi kuat begitu. Ya. Ikhwanuddin rahimakumullah. Ya, pepatah juga seperti kita ketahui, bersatu kita teguh, dengan kita bersatu sunnah wal jamaah kokoh, bercerai ya runtuh. Begini. Kemudian hadis yang lain yang juga riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matalu mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam tawaddihim, kecintaan sesama mereka, wa tarahumihim, kasih sayang di antara mereka, wa ta'atufihim, kelembutan, sikap kelembutan di antara mereka. Mathal al-jasad, seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun, kalau satu jasad itu mengeluhkan karena sakit, tada'alahu sa'irul jasad, semua anggota badan itu tada'alahu, yakni ikut menyertai sakitnya, ya, seolah-olah memanggil anggota tubuh yang lain untuk apa? Ikut merasakan. Tada'alahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. As-sahar itu berkadang, al-humma itu demam. Jadi demamnya dan tidak bisa tidurnya ini sebagai apa? Sebagai bentuk, ya, ibaratnya kalau di antara hubungan kita, loyalitasnya kepada anggota tubuh yang lain. Masa dia sakit saya enak-enakan, kan begitu, ya? Masa dia nggak bisa tidur saya tidur nyenyak. Nah, jadi Nabi SAW menggambarkan seperti itu. Kita sakit, walaupun satu anggota tubuh yang kecil, gigi ini, satu kecil, lubang, sakit, rasanya semua badan ikut sakit. Ya, mata gak bisa tidur, gak bisa merem. Ya, mulut pun merintih. Ya, kadang akhirnya tubuh juga demam dan seterusnya. Nah, begitulah kita dengan sesama muslimin. Kita memiliki apa? Kasih sayang dan rasa cinta yang membuat kita memiliki solidaritas yang tinggi, sehingga ketika yang lain sedih, kita pun ikut bersedih. Ketika dia senang, kita ikut bersenang. Ya, ketika dia membutuhkan bantuan, kita pun membantu. Begitu. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Karena pentingnya ukhuwah ini, Nabi SAW juga menegaskan al-muslimu akhul muslim la yadzlimuhu dan seterusnya. Seorang muslim itu saudara terhadap muslim yang lain. Jangan mendzaliminya. Jangan ini, jangan itu. Hadisnya panjang. Seperti yang kita sering dengar. Kita perhatikan hadis ini mirip susunannya dengan ayat tadi. Nabi menyebutkan pentingnya ukhuwah, kemudian Nabi menyebutkan hal-hal yang akan merusak ukhuwah. Coba perhatikan hadis ini di Arba'in Nawawiyah, ya kan sering antum dengar. Al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara muslim yang lain. Jangan membolimi, jangan saling tajasus dan seterusnya. Karena itu semuanya perusak-perusak ukhuwah. Nah, jangan sampai ukhuwah perusak. Karena memang disebutkan pula dalam hadis Nabi, setan itu sangat berusaha menghancurkan ukhuwah. Sekuat tenaga, bahkan yang berhasil menghancurkan persaudaraan atau hubungan, apalagi di antara orang dekat, suami dengan istri sampai bercerai, bukan karena sesuatu yang syar'i. Ini menjadi yakni apa, keberhasilan yang tinggi bagi iblis. Ya, dalam hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW, maknanya secara global bahwa setan mengutus pasukannya dari atas hingga sananya, mengutus kemudian pasukannya yang itu menggoda manusia melapor, oh, saya sudah buat begini-begini. Kata iblis, tidak, belum berbuat apa-apa kamu, belum apa-apa kalau seperti itu. Datang salah satu dari pasukannya mengatakan, saya tidak biarkan mereka sampai saya bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Nah, inilah yang kemudian dipuji oleh iblis dan didekap oleh dia dan dikatakan ni'ma anta, betul-betul kamu orang yang bagus. Nah, jadi inilah, di satu sisi memang menjadi target syaitan untuk mencerai mereka. Makanya di jazirah Arab, seperti dalam hadis yang lain, ketika iblis itu sudah putus asa untuk mengajak manusia kepada kesyirikan, mengibadahi berhala-berhala, target berikutnya apa? Mencerai mereka, manusia, dan membuat permusuhan di antara mereka. Dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim juga, inna syaitan qad ayyasa an ya'budahu musallun fi jaziratil arab. Syaitan itu sudah putus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Jadi seperti yang kita ketahui, alhamdulillah jazirah Arab yang identik dengan Islam. Apalagi Saudi Arabia, alhamdulillah, betul-betul menjaga tauhid. Sehingga mau mengembalikan orang mengibadahi batu atau patung sudah putus asa. Tapi ada sesuatu yang masih menjadi harapan syaitan. Apa itu? At-tahrish bainahum. Apa itu tahrish? Ya, mencerai mereka, membuat mereka saling bermusuhan. Nah, kita lihat ya, kadang-kadang orang muslim enggak musyrik dia, tapi terjatuh pada hal-hal seperti tadi, permusuhan, pertikaian, padahal mereka sesama muslimin yang berada di atas Islam yang benar. Kalau Islam yang enggak benar, dalam arti Islam yang sudah kacau, dimasuki beda-beda, itu urusan lain. Dan bicara sampai yang muslimin betul-betul Islam pun banyak terjadi di antara mereka yang seperti itu. Nah, disayangkan lagi kalau ternyata at-tahrij tadi terjadi di antara Ahlus Sunnah, Salafiyin yang berada di atas satu manhaj. Karena apa? Karena halal yang mungkin sifatnya duniawi, ya, atau karena yang satu sombong, yang satu angkuh, yang satu suka iri, dengki. Nah, ini semuanya hal-hal yang juga menjadi potensi perpecahan sifat-sifat jelek pada pribadi-pribadi tertentu. Nah, maka jangan sampai kita menjadi penguat program-program syaitan dalam rangka mencerai-beraikan umat manusia. Ahibati fillah rahimakumullah. Demikian beberapa hadis dan ayat yang menganjurkan kepada kita dengan tegas dan jelas pentingnya ukhuwah Islamiyah. Waktu menunjukkan jam 10, insyaallah kita istirahat sejenak untuk mengembalikan lagi konsentrasi kita. Ya, insyaallah setelah 4 jam ya, kita kembali lagi melanjutkan pembahasan kita. Alhamdulillah.